kebijaksanaan Allah, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Terjadinya berbagai macam bencana dan musibah di berbagai tempat, hendaklah menjadi pelajaran. Pelajaran baik bagi orang-orang yang terkena musibah dan masih selamat, atau pelajaran bagi orang-orang yang mengetahui saudaranya terkena musibah. Hendaklah diambil hikmah dan pelajaran dari musibah-musibah tersebut. Dan hendaklah diketahui apa yang terjadi itu adalah karena sebab ulah-ulah perbuatan manusia, karena kedurhakaan mereka kepada Allah, kemaksiatan dan dosa mereka kepada Allah Azza wa Jal, ketidaktaatan mereka kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah ingin merasakan kepada mereka sebagian dari sebab ulah perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ingin merasakan kepada mereka sebagian akibat, sebagian akibat perbuatan mereka, sebagian. Karena kalau Allah menimpakan semua akibat perbuatan mereka, maka Allah tidak akan menyisakan seorang pun di atas muka bumi ini. Ma taraka alaihi min dabbah. Namun karena keadilan dan hikmah dari Allah Azza wa Jal, sehingga Allah hanya menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan manusia, sebagian dari akibat perbuatan manusia, tidak semuanya. Kalau semuanya Allah timpakan semua akibat perbuatan manusia, tidak ada yang tersisa. Yang demikian karena zalimnya manusia. Zaluman jahula, manusia itu zalim dan jahil, kecuali yang Allah rahmati. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya ingkar, kufur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian apa hikmahnya? Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sebagian akibat perbuatan manusia, sehingga terjadilah gempa, terjadilah ini dan itu dari berbagai macam bencana dan musibah. Yang demikian agar mereka sadar dan segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tidak terus larut dalam berbagai macam kubangan dosa dan kemaksiatan. Tidak terus larut dalam kubangan kekufuran dan kesyirikan. tidak terus larut dalam kubangan kemunafikan dan seterusnya. Tapi sadar, ya, karena telah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan al-bar, kerusakan di al-bar. Jadi maksud dengan al-bar adalah tempat yang datar, ya, tanah yang datar, ya, seperti padang pasir, ya, padang rumput dan seterusnya, tanah yang datar. Wal bahr, dan kerusakan di lautan. Ini maksud dengan di lautan adalah al amsor wal qura. Ini maksud dengan lautan di sini adalah al amsor wal qura. Kota-kota dan kampung-kampung, ya. Karena kebanyakan kota dan kampung itu naam hidup di dekat lautan atau di dekat sungai, ya. Disitulah berkembang pesat kehidupan manusia, dekat laut, dekat sungai, sehingga jadilah kota, ya. Jadilah daerah atau kampung. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan, ya, di daratan, ya, dan juga di lautan, yaitu di kota-kota, di kampung-kampung, di tempat tinggal manusia terjadi kerusakan. Ya. Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah perbuatan manusia. Ya. Yaitu karena kemaksiatan dan dosa mereka, kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima kasabat aydin nas ay bisababil ma'asi, karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Kemaksiatan khamr, kemaksiatan zina, kemaksiatan riba, ya. Kemaksiatan liwat, ya. Na'udzubillah, dan berbagai macam kemaksiatan dan dosa yang lainnya, ya, sudah teranggap biasa, ya. Zina di mana-mana, bahkan diresmikan ataupun dibuat tempat yang legal, ya, untuk berzina, ya. Riba, ya, sudah enggak kehitung lagi, ya. Nah, khamr demikian juga, ya. Lewat demikian juga sudah mulai berkembang, bahkan dilindungi oleh naam lembaga hak asasi manusia, ya. Bahkan mungkin dilegalkan di beberapa tempat, ya, na'udzubillah. Dan berbagai macam kemaksiatan dan dosa yang lainnya di tengah-tengah kita, di hadapan kita, wal'iyadzubillah, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, ya. Bahkan yang lebih parah dari kemaksiatan dan dosa itu, ya, adalah merebaknya berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, kebid'ahan, ya, merebak subur, ya, di mana-mana, ya, kebid'ahan. Subur dan merebak di mana-mana. Ya. Demikian pula kesyirikan. Ya. Subur merebak di mana-mana. Ya. Tidak di gunung, tidak di kota, tidak di kampung, tidak di pantai, ya, pinggir laut. Ya. Nah, tidak di goa, tidak di mana-mana. Terjadi kesyirikan, ya. Yang di laut mereka mengadakan acara-acara, festival-festival, ya, seremonial, penyembelihan, ya, untuk yang mereka anggap sebagai penjaga laut, ya, sesembahan atau dipersembahkan kepada jin, ya, dipersembahkan kepada arwah-arwah, ya, dan seterusnya. Yang di gunung juga demikian, ya, supaya gunungnya tidak meletus, ya, supaya gunungnya tidak nyembur lava dan lain sebagainya, ya, akhirnya mereka lakukan seremoni atau acara penyembelihan kurban untuk yang mereka anggap sebagai penjaga gunung, ya. Belum lagi kesyirikan dalam bentuk yang lain, ya. Mengagung-agungkan kuburan, mengkultuskan kuburan, ya. Terjadi di mana-mana, ya. Bahkan paling ramai, ya, kesyirikan yang ada di kuburan. Nah, bahkan ketika ada yang mau mengingkari kesyirikan tersebut, ya, yang mengingkari ini, ya, akan mendapatkan gangguan, ya, akan disomasi, akan di al-muhim, ya, akan dilaporkan, ya. Nah, Allahul musta'an. Dituduh Wahabi, ya, ketika mengingkari kesyirikan di kuburan. Nah. Belum lagi kesyirikan berupa memberikan sesajen-sesajen, ya, bernazar untuk selain Allah. Kesyirikan berupa istighosah kepada selain Allah, istighosah kepada wali, ya, kepada malaikat, kepada nabi, dan seterusnya. Dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang tidak terhitung jumlahnya, banyak model kesyirikan-kesyirikan, ya, kesyirikan dalam bentuk meyakini jimat-jimat, ya, raja, ya, dan lain sebagainya, kesyirikan dan kekufuran dalam bentuk suka mendatangi para dukun, percaya dengan dukun, ya, dan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran yang lainnya, ya, merebak merajalela, ya, bahkan dijadikan atau dibuat acara-acara yang besar, ya, dibuat seperti festival besar, ya, yang di situ dilakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Menyembelih untuk selain Allah, ya, meminta-minta kepada jin, arwah, dan lain sebagainya, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan ini tentunya keburukan dan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dosa yang jika pelakunya mati di atasnya, Allah tidak akan mengampuninya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu jika dia mati di atas kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah. Khamarnya, zinanya dan lain sebagainya ini ahwan, lebih ringan. Walaupun itu kemaksiatan dosa besar, ya, tapi itu masih lebih ringan jika dibandingkan dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, menyekutukan Allah Azza wa Jal, ya. Bahkan dijadikan sebagai festival, ya, seremoni tahunan, acara tahunan, ya, dan seterusnya. Kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal, menyembelih untuk selain Allah, beristighotsah kepada selain Allah, ya. Ini kerusakan-kerusakan di atas muka bumi, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka, ya, sebagian dari akibat perbuatan mereka. Allah timpakan baik berupa kefakiran, atau Allah timpakan berupa kekurangan harta, kekurangan makanan, ya, kekurangan tempat tinggal, atau Allah timpakan berupa bencana, musibah, ya. Atau Allah timpakan berupa rasa tidak aman, ya, kekacauan, kerusuhan, ya. Apa yang terjadi ini adalah ulah akibat perbuatan manusia. Karena Allah ingin merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Sebagaimana Allah firmankan, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Di daratan, di lautan, ya, di kota-kota, di kampung-kampung, di tempat tinggal manusia telah terjadi kerusakan yang diakibatkan karena ulah perbuatan manusia. Liyudzikahum ba'dhal ladzi 'amilu, yang demikian agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Allah rasakan sebagian akibat perbuatan mereka. Ya, Allah rasakan sedikit azab, sedikit siksa kepada mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Agar mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kebid'ahan-kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Agar bertaubat dari itu semua. La'allahum yarji'un. Betapa sayangnya Allah, ya, kepada hambanya. Dimana Allah mengingatkan, dan memberi peringatan kepada hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Adanya musibah, bencana dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak disukai, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya ketika Allah hanya ingin merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Kalau semuanya, ya, maka tidak akan ada yang tersisa, ya, di atas muka bumi ini. Maka hendaklah apa yang terjadi dari berbagai macam bencana dan musibah ini menjadi pelajaran yang berharga, ya, bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman kepada hari kiamat, ya, jadikan sebagai pelajaran. Nah, banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari kejadian bencana musibah yang menimpa di akhir-akhir ini, baik bencana gempa bumi, zilzal, bencana tsunami, bencana gunung. Nah, ya, meletus, ya, atau gunung mengeluarkan hawa panasnya, ya, bencana banjir, ataupun bencana berupa al-qahat, ya, kemarau, kekurangan air, kekurangan makanan, dan lain sebagainya. Hendaklah menjadi pelajaran. Agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Jangan kita merasa aman. Ah, di sini aman, yang terjadi di Palu sana, yang di Lombok sana. Siapa yang merasa aman tiba-tiba malam ini goncang juga, ya, Depok. Nah, berapa skala Richter? 9 misalkan, ya. Naudzubillah, ya. Jangan terjadi, ya. Nah, tapi siapa yang merasa aman jika terjadi gempa di sini? Ya. Nah, atau terjadi tsunami, ya. Kita tidak merasa aman. Nah, jangan merasa aman. Kemudian kita santai dengan dosa dan kemaksiatan kita, ah aman di sini. Nah, walaupun di sini banyak maksiat, banyak dosa, aman. Lah, jangan merasa aman. Banyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi keselamatan dan keistiqomahan sampai akhir hayat. Banyak-banyak kita istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah kita semangat untuk mendakwahkan agama ini. Semangat mengingatkan mereka yang lalai. Nah, semampu kita. Nah, ya, kita ingatkan. Semangat untuk mengingkari kemungkaran. Semampu kita. Ya. Nah, semangat untuk memerintahkan yang ma'ruf, ya, kepada manusia. Semampu kita. Fattakullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Intinya ada usaha, upaya. Nah, untuk kita selalu memperbaiki diri, ya, bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Nah, disebutkan dalam ayat tadi bahwasannya apa yang Allah timpakan kepada mereka dari sebagian akibat perbuatan mereka, yaitu manusia, ya, adalah agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun yang sangat disayangkan, ya, dari pengalaman yang kita lihat, ya, di berbagai tempat yang pernah diguncang musibah besar, bencana besar, ya, anehnya malah kemaksiatan dan dosa semakin subur, kesyirikan semakin subur, ya. Nah, tsunami Aceh, ya, begitu dahsyatnya, ya. Nah, begitu sedihnya mereka, ya, nah, menangis-nangis, ya, karena sebab musibah tersebut. Ya, ada yang kehilangan semua keluarganya, semua anaknya, dan seterusnya. Nah, hilang rumahnya, ya, berat, ya. Tetapi setelah Naam, selesai dari musibah tersebut, kembali kepada kesyirikan. Ya. Kembali kepada kemaksiatan dan dosa. Bahkan kemaksiatan dan dosa semakin banyak, semakin besar, ya. Kesyirikan semakin merajalela di mana-mana, naudzubillah. Ya. Kekufuran di mana-mana, ya. Karena bala bantuan datang, naam. Ya. Naam. Orang-orang kufar datang dengan memberikan bantuan yang begitu wah besar, sehingga mereka merasa, oh ternyata orang kafir baik banget ya, nah, bantuannya masya Allah miliaran orang kafir ya, di saat kita ini lagi butuh, di saat kita ini lagi gak punya pakaian, gak punya makanan, datang orang-orang kafir ya, yang dulu kita menghina mereka, mengejek mereka ya, kita bantah mereka, ternyata dia baik, ternyata mereka baik ya. Na'udzubillah. Mereka membangunkan rumah kita lagi ya, dan lain sebagainya. Nah, yang tadinya sebelum tsunami beriman kepada Allah Azza wa Jal ya, setelah terjadinya musibah kufur kepada Allah Azza wa Jal. Nah, na'udzubillah. Dan ini dimanfaatkan ya, momen musibah bencana seperti ini dimanfaatkan oleh misionaris-misionaris, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia ya, mengeluarkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan ya. Nah. Padahal adanya bencana, musibah dan seterusnya, di mana Allah ingin merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka adalah dalam rangka agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka hendaklah seorang mukmin, seorang muslim ya, dia mengambil pelajaran dari ini semua. Baik yang sedang terkena musibah hendaklah kembali kepada Allah Azza wa Jal, atau yang tidak terkena musibah, yang kita di sini aman ya. Nah, tidak terkena bencana yang mereka rasakan. Kita juga hendaknya mengambil pelajaran. Nah, khawatir ya, jika kita terus dalam dosa dan kemaksiatan ya. Nah, akan tertimpa kepada kita apa yang mereka rasakan, apa yang telah menimpa kepada mereka, naudzubillah. Maka kita pun harus segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak istighfar ya. Dan kita ambil pelajaran bahwasanya dunia sebentar. Ya. Fana. Nah, fana, dunia ini fana sebentar. Nah. Hanya berapa menit digulung oleh air laut selesai rata. Ya. Nah. Berapa menit diguncang, ya. Selesai rata. Jalan di atas. Nah, kemudian rumah ambles ke bawah, ya. Jalan raya rata dengan atap rumah. Nah. Ya. Selesai sebentar. Nah. Dunia itu sebentar. Kekayaan yang kita tumpuk-tumpuk, ya, menjadi rumah yang wah, ya. Nah, ternyata tergeser oleh gempa, ya, sekian ratus meter kemudian ambruk hancur. Nah. Mobil yang mewah, subhanallah, ya, miliaran. Nah. Habis hancur disapu oleh ombak laut ya, tsunami ya, atau bahkan amblas ke dalam sekian puluh meter ya. Nah, atau bahkan tertimpa reruntuhan, hancur mobilnya ya. Ya. Ini hendaknya jadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Dan hendaklah kita mengambil pelajaran dari ini semua, bahwasannya apa yang kita selama ini kita cari dari nilai-nilai dunia ya. Nah, itu ya, adalah hal yang tidak akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Nah. Sehingga jangan sampai harta dan dunia kita melalaikan kita dari perintah Allah Azza wa Jalla. melalaikan kita dari istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jal. Nah, seharusnya harta dan dunia kita kita gunakan maksimal untuk menopang akhirat kita, ya, untuk memperbanyak pundi-pundi bekal, ya, untuk menghadap Allah Azza wa Jal, menghadap negeri yang tidak akan ada kematian di sana, yaitu negeri akhirat. Ya. Kita gunakan, manfaatkan harta kita semampu kita. Nah, untuk bekal di akhirat nanti, bukan malah melalaikan kita dari agama Allah, bukan malah melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita gunakan harta kita dalam kemaksiatan dan dosa, naudzubillah, ya. Nah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk qura, penduduk negeri-negeri itu beriman, ya, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan kami buka kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Dibuka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Nah, akan tetapi walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Nah, ya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami siksa mereka bima kanu yaksibun, karena sebab ulah perbuatan mereka. Nah, ya. Kalau mereka beriman dan bertakwa, nah, akan diturunkan barokah dari langit dan dari bumi. Ya. Namun jika mereka ingkar dan durhaka kepada Allah Azza wa Jal, nah, yang terjadi adalah azab dan siksa dari Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah. Maka hendaklah apa yang terjadi di akhir-akhir ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, ya. Jangan kita santai dan lalai lagi. Ya. Nah, perkuat keimanan kita. Ya. Perkuat ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ya. Apalagi di saat-saat ini banyak pintu-pintu kebaikan, ya. Saudara kita yang terkena musibah, ya. Nah, mereka membutuhkan uluran tangan kita, ya. Ta'awun, dan bantuan dari kita, ya. Semampu kita tentunya. Nah, ya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya pintu-pintu kebaikan ini. Nah, kita bantu mereka apa yang mereka butuhkan. Nah, alhamdulillah sudah ada wadah yang mengumpulkan dana bantuan tersebut, ya. Nah, yang insyaallah kita percaya kepada mereka, ya, dan insyaallah sampai kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya. Walhamdulillah, ini nikmat, ya. Nah, ya, mungkin kalau kita salurkan ke lembaga selain ikhwah, mungkin ada rasa curiga, khawatir enggak nyampe, ya. Maka ketika ada lembaga dari ikhwah kita ataupun wadah dari ikhwah kita, ya, maka ya dimanfaatkan. Insyaallah sampai kepada mereka. Nah, dan jangan sampai kita tidak peduli dengan apa yang menimpa kepada saudara kita. Jangan sampai. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti barat bangunan, saling menguatkan. Nah, Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam kasih sayang mereka, ya, persaudaraan mereka, nah, dan seterusnya, itu seperti jasad yang satu. Jika salah satu bagian jasad sakit, maka bagian yang lain akan merasakan sakitnya. Nah, jempolnya yang kena duri, ya, kepalanya ikut demam. Nah, badannya ikut demam, ya. Nah, jari-jarinya yang tersengat tawon, ya, atau tersengat kalajengking, badan yang lain ikut demam. Nah, demikian perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal kasih sayang mereka, saling cinta mereka, dan ta'awun mereka. Nah, seperti jasad yang satu. Jika satu sakit, maka yang lain akan merasakan sakitnya. Maka juga kita ambil hikmah dari ujian ataupun musibah atau bencana yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Kita ambil hikmahnya, bahwasanya mungkin kita disuruh untuk membantu saudara kita, ya, dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah untuk kita agar kita membantu mereka. Nah, maka kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya, sekedar mengingatkan pembicara dan juga mengingatkan kepada antum semua agar kita bisa mengambil pelajaran dari bencana atau musibah yang menimpa negeri kita di akhir-akhir ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Benarnya dari Allah, sedangkan salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.